بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الثاني يا bagian kedua yang membantah pandangan orang-orang yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan maksiatnya. Qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih, rusulan mubasysyirina wa mundzirina, telah diutus para rasul, mereka adalah mubasysyirin, pemberi kabar gembira, dan mundzirin, yang memberikan ancaman. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun, agar jangan ada bagi manusia terhadap Allah itu bantahan untuk membela diri terhadap hukum Allah di hari kiamat nanti. Ba'dar rusuli, setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu adalah zat yang maha mulia dan maha hakim, maha sempurna hikmahnya. Walau kanal qadru hujjatan lil mukhalifina, seandainya lah qadar itu adalah sebagai hujjah bagi al-mukhalifin. Walau kanal qadaru hujjatan, seandainya takdir itu adalah sebagai hujjah, sebagai dalil, lil mukhalifin, bagi orang yang menyelisih syariat Allah. Lam tantafi bi irsalir rusuli, niscaya tidak akan Allah itu tantafi, merasa cukup dengan diutusnya para rasul sebagai hujjah. لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. Karena al-mukhalafa, sikap menyelisihi syariat Allah, ba'da irsalihim, setelah diutusnya para rasul itu, waqi'atan, terjadi biqadarillahi ta'ala, dengan takdir Allah ta'ala. Sehingga mestinya dan pasti Allah tahu hal ini, tetapi kenyataannya Allah mencukupkan dengan mengutus para rasul itu sebagai hujjah, membantah segenap orang yang menyelisih syariah ini sebagai alasan yang tepat, yang benar bagi Allah untuk menjatuhkan hukuman azab kepada mereka yang menentang. Seandainya lah takdir itu bisa dijadikan sebagai hujjah bagi para penentang itu, tidak mungkin Allah mencukupkan dengan mengutus para rasul. Pasti Allah membuat ketentuan lain dalam masalah ini. Maka dengan ayat ini di mana diutusnya para rasul sebagai hujjah, bantahan, ya, dan sebagai pembenaran terhadap hukuman Allah, bantahan terhadap kemaksiatan mereka, menunjukkan bahwa takdir tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Ats-tsalitsu, keterangan tentang batilnya golongan yang menjadikan takdir sebagai hujjah, sebagai alasan untuk membela kemaksiatannya, ialah marawahul Bukhari wa Muslimun. Ialah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, wal-lafdu lil-Bukhari, dan lafadznya terdapat pada Bukhari. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah ada seorang pun dari kalian, illa qad kutiba maq'aduhu minan nari au minal jannati, kecuali sungguh telah dituliskan maq'aduhu, tempat duduknya, minan nar, di neraka, au minal jannah, atau di surga. Faqala rajulun minal qawmi, maka berkatalah seorang dari kaum itu, ala nattakilu ya Rasulullah, kalau begitu bukankah nattakil kita bersandar saja kepada takdir itu, wahai Rasulullah, sebab kita sudah ditentukan surga nerakanya masing-masing. Alhamdulillah. Qala la i'malu fa kullun muyassaru, maka Nabi menjawab, tidak boleh demikian, tidak boleh menyandarkan pada takdir, karena semuanya telah muyassar, digiring kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa, adapun mereka yang memberi sedekah wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan keindahan surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia kepada kemudahan. Wa amma man bakhila wastagna, adapun mereka yang bakhil, wastagna, dan merasa cukup dengan dirinya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan surga, adanya surga, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia kepada kesulitan. Jadi fakulun muyassar, semuanya dimudahkan. Ya, ada yang dimudahkan kepada surga, kehidupan yang mudah. Ada yang dimudahkan untuk berjalan kepada kehidupan yang sulit, yaitu neraka. Wa fi lafdhin li muslimin, dan di dalam lafaz muslim disebutkan, fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu, maka semuanya dimudahkan kepada apa yang Allah telah ciptakan dia. Fa amaran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa perintah nabi? I'malu, ya, beramallah kalian. Amaran nabi sallallahu alaihi wasallam bil amali, ya, nabi memerintahkan untuk supaya beramal. Wa naha anil ittikali alal qadari, dan nabi melarang untuk supaya orang jangan bertawakal atau menyandarkan diri pada takdir. Jadi kita diperintah beriman pada takdir, dan sekaligus juga kita diperintah untuk beramal, berdaya upaya. Ya. Dan kita dilarang untuk menyandarkan pada takdir. Maka syariah melarang kita untuk menyandarkan diri pada takdir. Dengan demikian, karena sudah sampai kepada kita larangan dari syariah, maka tidak boleh dan haram hukumnya orang yang menyandarkan diri atau membela diri, membela kemaksiatannya dengan takdir. Ar-rabi'u, yang keempat, anna Allah ta'ala amara al-'abda wa nahahu, bahwa Allah ta'ala memerintahkan kepada hambanya dan melarang. Wa lam yukallifhu illa ma yastati, dan Allah tidak membebani hambanya kecuali dalam batas yang hamba itu mampu. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, dengan sebisa-bisa kalian. Wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Tidaklah Allah membebani satu jiwa illa usaha, kecuali sebatas kemampuan jiwa tersebut. Walau kana al-'abdu mujabbaran 'alal fi'li, seandainya seorang hamba itu mujabbar, dia sudah dipaksakan untuk berbuat, yakni tidak mempunyai masyiah, tidak punya kehendak. Seandainya hamba itu demikian, lakana mukallafan, berarti hamba itu mukallaf, dibebani amalan, bima la yastati'ul khalasu minhu, dengan perkara yang tidak mampu dia, la yastati', tidak mampu, al khalasu minhu, untuk lepas dari amalan itu. Niscaya hamba itu tidak mampu untuk melepaskan diri dari beban tugas itu, karena tidak mampu menjalankan tugas, sebab dia tidak punya kehendak, tidak punya daya upaya. Seandainya demikian, berarti hamba itu dibebani syariah yang tidak mampu hamba itu. Maha suci Allah untuk membebani hambanya dengan syariah yang hamba itu tidak mampu. Wa hadza batilun, pandangan bahwa bahwa takdir Allah itu berarti syariatnya, berarti kita hanya sebagai wayang yang digerakkan oleh dalangnya saja. Pandangan yang demikian adalah batil. Tapi yang benar, kita ini adalah sesungguhnya mempunyai kehendak dan mempunyai rencana dan mempunyai amal yang semua itu ditakdirkan oleh Allah. Walidzalika idza waqa'at minhul ma'siyata bijahlin aw nisyanin aw ikrahin, oleh karena itulah apabila seorang hamba waqa'at, terjatuh kepada al-ma'siyah, kepada perbuatan maksiat, dengan kejahilan, au nisyanin, atau dengan lupa, au ikrahin, atau karena terpaksa, hukumnya apa? Fala itsma alaihi, tidak dosa atasnya. Li'annahu ma'dzurun, karena dia beralasan dengan alasan yang kuat, sehingga digugurkan kewajiban atasnya. Jadi hamba itu punya perbuatan, punya kehendak. Tidaklah hamba itu kemudian tidak punya kehendak tapi digerakkan begitu saja, tidak punya perbuatan tetapi segala perbuatannya dianggap bagian dari perbuatan Allah. Maka kalau begitu, tidak mungkin ada ayat yang menyatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian dengan sebesar kemampuan kalian. Nah, berarti dari ayat ini menunjukkan apa? Manusia itu punya istita'ah. Punya apa? Kekuatan, kemampuan. Kemampuan istita'ah di dalam beramal. Karena itu Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Juga manusia itu punya perbuatan. Buktinya Allah mengganjar perbuatan mereka, yaitu perbuatan a'ta, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Wattaqa, punya juga berbuat amalan ketakwaan. Maka amalan hamba itu adalah perkara yang datang dari kehendak hamba itu, dan semuanya itu terjadi karena takdir Allah. Hamba itu buktinya diancam dengan dosa, itu menunjukkan hamba tersebut punya perbuatan dan kehendak. Al-khamisu, yang kelima, anna qadarallahi ta'ala, bahwasanya takdir Allah ada sirrun maktumun, adalah sebagai rahasia yang tertutup sama sekali. La ya'lamu bihi illa ba'da wuku'il maqduri, tidak akan ada yang tahu tentang apa yang Allah takdirkan kecuali setelah wuku'il qadar, wuku'il maqdur, kecuali setelah terjadinya apa yang ditakdirkan oleh Allah, baru tahu hamba itu. Wa iradatul abdi lima yafa'aluhu sabiqatan ala fi'lihi, dan kehendak hamba, lima yafa'aluhu, untuk berbuat apa yang ingin dia lakukan, itu sabiqatan, mendahului ala fi'lihi, mendahului perbuatannya. Fatakunu iradatuhul fi'lu, maka jadilah iradatuhul fi'l, keinginan hamba untuk berbuat, ghaira mabniyin wa ghaira mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah, tidaklah dibangun di atas dasar ilmu Allah, dengan takdir Allah. Wa hina idzin tantafi hujjatuhu bil qadari, maka ketika itu akan cukuplah hujjah Allah dengan takdirnya. Idza la hujjata lil mar'i, di mana tidak ada hujjah, pengikraran bagi seorang. Wahina idzin tantafi hujjatuhu bil qadari, maka ketika itu tantafi hujjatuhu, telah mencukupi hujjahnya dengan qadar. Idla hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamuh, di mana tidak ada hujjah bagi seseorang dalam perkara yang dia tidak tahu. Seorang berhujjah bahwa perbuatannya karena ditakdirkan oleh Allah, berarti tidak boleh disalahkan. berdalil dengan demikian untuk masa depan dia, yaitu di akhirat, tentu tidak boleh. Karena dengan berdalil cara demikian akan membuat rancu perkara hukum Allah. Hukum Allah ditetapkan untuk menghukum hambanya yang berbuat dengan kehendaknya. Kemudian hamba itu berhujjah dengan takdir, padahal takdir itu sesuatu yang dia tidak tahu. Tidak boleh hamba berhujjah dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Sebab kalau dia bilang bahwa saya berbuat begini sudah ditakdirkan oleh Allah, kemudian ya kalau yang akan datang ya terserah nanti apa yang ditakdirkan oleh Allah, atau menganggap tidak perlu kita ini berusaha karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah, padahal kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan terhadap kita, maka berhujjah dengan takdir padahal sesuatu itu tidak kita ketahui, tentu tidak boleh. As-sadisu, yang keenam, annana naral insana bihirsin, kita melihat manusia itu mempunyai semangat, ala ma yulaimuhu, atas perkara yang yulaimuhu, ala ma yulaimuhu, atas apa yang mencocoki dia. Setiap orang mempunyai semangat untuk mencapai apa yang mencocoki dia, min umuri dunyahu, dari perkara dunianya, hatta yudrikuhu, sampai mencapainya, wala ya'dilu anhu, dan tidak bergeser, menyimpang daripadanya, yaitu tidak bergeser kepada ila ma la yulaimu, kepada apa yang tidak mencocoki dia. Thumma yahtajju ala udulihi bil qadari, kemudian setelah dia menyimpang kepada apa yang tidak pantas baginya, kemudian dia berdalil kepada keadilan Allah dan takdirnya. Falimadza ya'dilu amma yanfa'u fi umuri dunyahu ila ma yadhurruhu thumma yahtajju bil qadari. Kalau begitu, mengapa dia ya'dilu, menyimpang, amma yanfa'u, dari apa yang bermanfaat baginya, fi umuri dinihi, dalam perkara agamanya, ila ma yadhurruhu, berpaling kepada apa yang bermadarat baginya, thumma yahtajju bil qadar, kemudian ketika dia berpaling itu, dia berdalil dengan takdir. Oh, sudah takdirnya begini. Afalaisa sya'nul amraini wahida, bukankah urusan dua perkara ini sesungguhnya satu, yaitu kepada apa yang menempuh, apa yang bermanfaat baginya dan atau menempuh apa yang tidak pantas baginya. Bukankah semuanya kedua-duanya itu adalah perkara yang yang telah ditakdirkan oleh Allah? Adalah sebagai satu masalah. Lalu kenapa dia beralasan dengan takdir hanya kalau menyimpang dari syariat Allah? Kenapa dia tidak beralasan dengan takdir ketika mentaati Allah? Bukankah dua-duanya memang ditakdirkan oleh Allah? Nah, berarti memang itu adalah sikap tidak adil orang yang mengikuti hawa nafsu itu. Wa ilaika mithalan yuwaddihu dhalika, dan kami beritahukan, kami sampaikan kepada Anda permisalan yang memperjelas pengertian tersebut di atas, yaitu lau kana baina yadail insani tariqani, seandainya di hadapan seorang manusia itu dua jalan, terbentang dua jalan, ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulliha fawdi, satu jalan itu akan mengantarkan dia ke negeri yang semuanya kacau, wa qatlun wa nahbun, pembunuhan, perampasan, wantihakun lil a'radi, dan melecehkan kehormatan, wa khaufun wa ju', dan ketakutan serta kelaparan. Ini jalan yang pertama. Wa tsani, jalan kedua, yantahi bihi, akan mengantarkan dia ila baladin kulliha nizam, kepada satu negeri yang semuanya serba peraturan, serba teratur, wa amnun, dan keamanan, mustatab, yang amnun mustatab, keamanan yang begitu kuat, wa aishun raghidun, dan hidup yang penuh kesenangan, wa ihtiramun lin nufusi wal a'radi wal amwali, dan di situ ada penghormatan terhadap jiwa dan kehormatan dan serta harta. Fa ayya tariqaini yasluku, maka jalan mana yang dia tempuh dari dua jalan itu? Innahu sayasluku tariqatsani, tentu dia akan menempuh jalan yang kedua, yaitu jalan yang mengantarkannya kepada negeri yang serba tertib. Alladhi yantahi bi ila baladin nidhami wal amni, yang akan berakhir dengannya mengantarkannya kepada gerbang terakhir daripada talabul ilmi, yaitu yantahi bihi ila baladin nidhamil ummi, bahwa orang yang mengikuti beliau akan berakhir perjalanan mereka-mereka itu kepada negeri yang penuh dengan nizam, peraturan, wal aman, dan keamanan. La yumkinu li ayyi aqilin abadan, tidak mungkin bagi setiap orang yang berakal selamanya, ayasluka tariqa baladil fawdi, tidak mungkin dia hendak menempuh jalan yang mengantarkan dia kepada negeri yang kacau balau. Wal khaufi dan ketakutan. Wayahtaju bil qadar dan berdalil dengan takdir. Falimadha yasluku fi amril akhirati. Maka mengapa dalam upaya menempuh jalan kepada akhirat famadha yasluku fi amril akhirati, maka mengapa orang itu menempuh jalan menuju akhirat itu yang di situ ada tariqun nar, jalan menuju ke neraka. Mengapa orang menempuh ke sana dunal jannati, dengan tidak menempuh ke neraka, yaitu dengan tidak meraih surga, yaitu masih di bawah surga kedudukannya. Mengapa orang memilih justru ke neraka? Setelah memilih jalan ke neraka, wa yahtaju bil qadar, dia berdalil dengan takdir Allah. Ini namanya majnun. Dia menginginkan jalan ke neraka, kemudian ketika diajak untuk keluar dari jalan itu, dia berdalil bahwa dia bisa menempuh jalan itu ialah dengan takdirnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dalil akli untuk membantah mereka. Dan dalil akli ini bisa dipakai dalam rangka sekedar takrib, litakrib, mendekatkan pemahaman kita kepada pemahaman yang sesungguhnya yang diberitakan di dalam Al-Quran. Nah, ilahuna awalan al-amru syas. Assalamualaikum.